بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَاشَرَ الْمُسْلِمِينَ أَحِبَّتِي فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ itulah kalimat yang selalu kita ucapkan. Kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala atas segala karunia nikmat yang Allah Jalla wa'ala telah limpahkan kepada kita. Maka kewajiban kita sebagai hambanya senantiasa untuk mensyukuri atas segala kenikmatan-kenikmatan Allah Jalla wa'ala. Maka di antara kenikmatan tersebut, kenikmatan kita berada di atas iman, di atas tauhid, di atas manhaj, akidah, al-haq, ahli sunnati wal jamaah. Masing-masing kita tentu berharap dan memohon kepada Allah Jalla wa'ala, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqamah dalam kehidupan ini, sehingga sampai nafas kita yang terakhir kita berada di atas akidah yang sahih, sahihah, ahli sunnati wal jamaah. Kita diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita peruntukkan kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah Allah tunjuk sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir sampai yaumul qiyamah untuk membimbing, mengarahkan, menyampaikan al-haq, mengajak manusia kepada al-Islam, mengajak kepada jalan Allah al-haq. Maka sudah sepatutnya kita juga untuk menyampaikan salawat kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Jalla wa'ala menjadi umatnya yang senantiasa mengamalkan, menjalankan, menerapkan sunnah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah seperti ini, di hari Ahad 17 Sya'ban 1438 Hijriah yang bertepatan dengan 14 Mei 2017. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu dari rumah-rumahnya, di masjid-masjid Allah Jalla wa'ala kita berkumpul. Tentunya kita terpanggil karena iman. Kita terpanggil untuk kita menelusuri, meniti jalan dinul Islam ini di atas ilmu, yang mudah-mudahan pertemuan kita ini atas dasar yang benar, dalam rangka kita talabul ilmi, bagian darinya, datang dari sekian tempat untuk datang ke tempat ini, mudah-mudahan langkahnya tidak sia-sia. Dari rumahnya menuju tempat ini Allah Jalla wa'ala nilai sebagai amalan yang saleh. Walhamdulillah, Majlis Ta'lim An-Najiyah Denpasar Bali untuk sekian kalinya menyelenggarakan acara daurah ilmiah Islamiyah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang pada kesempatan ini insyaallah taala yang akan menyampaikan materi adalah Ustaz kita Al-Ustaz Abu Abdullah Luqman bin Muhammad bin Abduh hafizahullah taala, dengan tema yang begitu penting untuk masing-masing diri kita, tema yang berkaitan dengan keseharian kita, yang akan dipaparkan bagaimana tentang bahayanya al-lisan. Mudah-mudahan tema itu bermanfaat buat kita bersama untuk terbimbingnya kita dalam kehidupan, berhati-hati dalam berucap, berhati-hati dalam menggerakkan lidah kita yang tidak bertulang, yang mudah-mudahan dengannya bagian untuk kita bisa selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, juga hari demi hari perkembangan dakwah salafiyah al-mubarakah terus mengalir satu demi persatu dari kaum muslimin terpanggil dan mengikuti dakwah yang mulia ini. Tidak terkecuali pula di pulau-pulaunya Allah ini. Alhamdulillah, itu semata-mata adalah karunia, kenikmatan dari Allah Jalla wa'ala yang patut kita syukuri. Terus kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala agar dakwah ini terus bisa dinikmati untuk seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Saudara kita kaum muslimin ingin juga menikmati dakwah ini, akan tetapi mungkin juga karena ketidaktahuannya atau belum sampainya kepada mereka, maka peran dari kita sangatlah penting untuk membimbing sesuai dengan kemampuan kita, ilmu yang telah kita dapati kita sampaikan dengan hikmah, dengan cara yang baik. Nah, kita dakwahi satu demi persatu dengan cara-cara yang telah disyariatkan, tutur kata, perbuatan kita, maka itu akan terlihat, dinilai oleh mereka, oleh saudara kita kaum muslimin, sehingga dengan itu mereka kemudian tertarik. Demikian pula dengan cara kita membimbing mereka melalui tulisan-tulisan. Jika kita tidak mampu, maka sudah ada tulisan. Terus secara berkulir ilmu ahli sunnah dituangkan dalam bentuk lembaran-lembaran buletin, dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Maka kita turut ambil andil menyebarkan kepada kaum muslimin. Kita berikan satu lembar, dua lembar, sekian maka janganlah dianggap itu suatu yang ringan. Bisa jadi itu menjadi suatu yang berat ketika itu diterima oleh mereka yang mendapatkannya. Sekian cerita, sekian bukti. Di antara kita pun ada yang mengenal dakwah ahli sunnah melalui buletin. Ada pula yang tadinya belum kenal dakwah ahli sunnah, mengenalnya melalui majalah. Alhamdulillah kita punya majalah Asy-Syari'ah. Nah, cerita demi cerita kita tersampaikan kepada kita, alhamdulillah hidayah. Maka ketika hidayah itu sampai dan diterima oleh seseorang yang kita arahkan, yang kita tunjuki, maka itu jauh lebih baik min humurid ni'am dibandingkan unta kemerah-merahan. Demikian diibaratkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di masa itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat mahal, yang tidak bisa dimiliki kecuali orang-orang yang memiliki harta yang besar. Maka tatkala seseorang memberikan petunjuk hidayah kepada saudaranya, kemudian sampai dia mau mengikutinya, tentunya kita maksudkan mengajaknya tadi karena Allah Jalla wa'ala, semata-mata supaya dia terbimbing pula di atas al-haq, maka pahala yang kita peroleh adalah jauh lebih besar dibandingkan itu tadi. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka dakwah ahli sunnah tidak terlepas dengan adanya ilmu. Kita belajar, belajar tidak mengenal umur. Masing-masing diri berkewajiban untuk talabul ilm, sebagaimana telah kita tahu bersama. Langkah pertama di dalam menjalankan din, yakni kita dituntut berkewajiban untuk menuntut ilmu. Ilmu din, ilmu syar'i, Al-Quran, was-sunnah, ala fahmi salaf. Masing-masing kita berkewajiban. Yang tadinya mungkin belum bisa membaca Al-Quran, maka segera ayo mulai setelah mengenal dakwah ini, pelajari, baca Al-Quran dengan baik, makhrajnya, tajwidnya dan sebagainya. Kemudian setelah itu dia melangkah mempelajari tafsir. Yang tadinya tidak mengenal bahasa Arab, maka dia mulai melangkah untuk belajar bahasa Arab, karena itu ilmu alat di dalam agama ini, Al-Quran dalam bahasa Arab. Kalau semata selama ini kita menggantungkan dengan terjemah, dengan kita mempelajari bahasa Arab, nanti kita akan mengetahui kata demi kata, dan kemudian kita dengan itu akan lebih jauh, lebih mendalami tentang penafsirannya. Demikian seterusnya. Masing-masing diri memiliki target bahwa setahun ini apa yang harus kita capai. Target masing-masing diri. Tidaklah kemudian belajar begitu saja tanpa memiliki target. Masing-masing antum hendaknya memiliki target bahwa tahun ini saya harus bisa baca Al-Quran. Tahun depan saya harus bisa belajar, harus bisa mengerti bahasa Arab. Terus demikian. Sehingga dengan itu akan mengacu masing-masing dirinya. Ini waktu terus berjalan. Kalau saya biarkan diri saya seperti ini tanpa ada target, niscaya waktu terus berjalan, umur terus bertambah. Dalam kondisi sekian lama, mungkin kita mengetahui dalam keadaan ketidakpastian, atau mungkin kita mengetahuinya dalam keadaan tidak utuh, tidak lengkap. Maka berkewajiban setiap diri memiliki target untuk kemaslahatan itu kembali kepada dirinya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga yang patut kita syukuri, tidak lama lagi hitungan hari kita akan memasuki Ramadan. Kita persiapkan masing-masing diri kita. Kita berusaha Ramadan tahun ini adalah lebih baik buat kita dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya. Mengacu dalam beramal yang saleh, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bulan yang dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasihat buat antum dan terutama bagi pembicara sendiri, marilah kita memaksimalkan waktu-waktu kita di bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Amalan soleh apapun yang kita lakukan, amalan yang wajib, maka dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa'ala sampai 70 kali, bahkan sampai 700 kali lipat oleh Allah Jalla wa'ala. Amalan nafilah, amalan sunnah, maka kedudukannya sama seperti amalan yang wajib. Maka siapkan untuk diri kita bersama memasuki Ramadan, yang mudah-mudahan Ramadan tahun ini kaum muslimin bisa memulainya secara bersamaan pula, dan mengakhiri Ramadan nantinya pula dengan secara bersama pula. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Sengaja tadi diberikan tambahan-tambahan sambil menunggu kedatangan Ustaz Luqman hafizahullah ta'ala. InsyaAllah tidak lama lagi, mudah-mudahan 10:30 sudah bisa kita mulai. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.